Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa ansur alina hikmatak يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك الرحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Faslan fil istifada ila anqal. Fayambagi an la yudayi'a talibul ilim ala uqat wa sa'at wa yaktanimul layali wal khalawat. Maka seyogianya lah bagi seorang talibul ilim untuk tidak membuang-buang waktu dan benar-benar mengambil kesempatan malam harinya serta masa-masa sunyinya. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi annahu qala al-laylu tawilun fala tuksirhu bimanamika wan-naharu mudi'un fala tukaddirhu bi'athamika. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dia berkata, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Dan siang itu sangat terang, maka jangan engkau keruhkan dengan dosa-dosamu. Kita masih di dalam cara metode belajar yang benar. Dan di antara yang disampaikan oleh mu'alif adalah kita diperintahkan untuk tidak membuang-buang waktu. Karena waktu yang sudah lewat, sekali lagi, bahwasanya waktu itu merupakan sebuah modal utama kita. Di atas segala-galanya, karena waktu itu identik dan berkaitan dengan nyawa. Kalau sudah nyawa itu hilang dari badan kita, maka hilang juga otomatis waktu kita. Maka waktu yang berlalu itu sangatlah berharga. Sampai-sampai mereka ketika akan meninggal dunia, pasti akan berkata kepada malaikat Israel dengan perkataannya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada seorang yang sekarat, alias akan meninggal, maka dia meminta kepada malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa, agar supaya diundur waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sehingga dia berkata, undurkan kematianku ini sebulan lagi baru engkau cabut nyawanya. Berikan kesempatan bagiku untuk masih berada di dunia ini sebulan. Maka dijawab oleh malaikat Israel, laqad dhahab shuhuruk, telah pergi sudah bulan-bulanmu, sudah pergi, enggak ada lagi sudah. Maka kemudian dia meminta lagi yang lainnya. Kalau begitu undurkan aku satu minggu saja. Lagi-lagi Malaikat Israel mengatakan, laqad dhahabat asabi'uk. Telah pergi sudah. Minggu-minggu kamu sudah hilang, habis. Maka tidak demikian langsung dia menerima, tapi dia masih juga menego. Malaikat Israel, kalau begitu undurkan aku satu hari saja. Maka kemudian Israel juga menjawab, laqad dhahabat ayyamuk. Hari-harimu juga sudah habis. Maka kemudian lagi-lagi dia meminta, gal, kalau begitu undurkan aku satu jam saja. Maka Israel juga menjawab, laqad dhahabat sa'atuk. Telah sirna dan habis sudah jam-jammu. Masih enggak putus asa minta juga. Kalau begitu akhirkan aku satu menit saja. Maka dijawab lagi, telah habis juga. Satu menitmu habis sudah. Nah, maka di saat itulah tidak berharga dunia, tidak berharga keluarga, tidak berharga harta, tidak berharga apapun yang kita punya. Karena mulai saat itu semua yang kita miliki sudah diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Waktu yang kita miliki juga sudah diambil lagi oleh Allah Ta'ala, sehingga waktu yang ada bukan waktu kita, tapi waktu bagi hamba-hamba Allah yang masih hidup. Nah, oleh karena itu, ternyata waktu itu adalah waktu yang paling berharga. Bahkan, penyesalan daripada ahli surga kelak tidak akan menyesal kecuali kepada waktu yang telah terlewatkan itu. Nah, oleh karena itu, mereka ketika ditanya, apakah kalian menyesali waktu-waktu kalian yang telah kalian lewati selama di dunia? Maka mereka mengatakan, iya, aku sangat menyesal setiap kali memikirkan waktuku yang berlalu tanpa aku berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ahli surga pun juga menyesali waktu yang akan melewat. Nah, cuma kita memang selama kita masih hidup, maka waktu itu seakan-akan tidak berharga. Padahal waktu itu adalah milik kita yang paling berharga. Karena kesempatan. Dan kesempatan itu berkaitan dengan nyawa. Ada waktu, ada nyawa. Nggak ada waktu, nggak ada nyawa. Jadi nikmat kehidupan itu adalah nikmat segala-galanya. Termasuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka jangan sampai kita membuang-buang waktu dengan berlalu waktu kita tanpa ada pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib Rahimullah Rahmatul Abrar, beliau mengatakan, setiap waktu-waktu kita itu Allah letakkan dalam kotak-kotak. Kalau waktu kita itu seperti yang sekarang kita laksanakan di pagi hari ini, dari mulai 5:30 sampai jam 6, kita isi dengan zikir, maka kotak itu akan berisi cahaya. Dan kalau semua kita isi dengan maksiat, maka kotak itu akan berisi dengan kegelapan. Sedangkan kalau kita tidak isi dengan ini dan yang itu, maka kotak itu akan kosong. Maka bayangkan, kata Imam Ghazali, kalau seumpama kita tidur satu hari itu 8 jam, berarti kan 24 diambil 8 jam, berarti sepertiganya. Kalau kita berumur 60 tahun, berarti 20 tahun saja itu untuk tidurnya. Tinggal 40 tahun. Alangkah ruginya kalau seumpama waktu tidur kita itu adalah waktu yang berisi dengan kotak-kotak yang kosong. Nah, oleh karenanya gimana caranya? Supaya kita ini termasuk yang makmur waktunya. Supaya kita termasuk yang makmur waktunya, maka tidak berbuat apapun, tidak bertindak apapun, tidak terlewatkan waktu kita yang bagaimanapun, walaupun satu detik, kecuali kita niati dengan niat ibadah. Semuanya bisa. Mau tidur, niat, ya Allah aku mau tidur supaya bangun malam, supaya besok pagi dalam keadaan sehat walafiat, supaya besok pagi saya bisa rajin belajarnya, enggak ada pusing, enggak ngantuk di kelas. Nah, jadi niat seperti itu berarti apa? Detik-detik waktu tidurnya itu semuanya dihitung pahala. Nah, itu bu. Oleh karenanya, niatul mar'i khairun min amali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Niat itu enggak diketahui oleh orang siapapun. Sehingga tatkala suatu niat itu tidak dapat dijangkau dan diketahui oleh seorang pun kecuali Allah SWT, maka niat itu sulit sekali untuk dimasuki dengan riya. Sulit sekali untuk dimasuki dengan ujub. Kenapa? Enggak diketahui sama orang. Kalau kita merasa riya, misalnya apa? Kita taklim terus, selalu depan. Seumpama kita itu tahajud terus, tidak pernah terlalaikan dan terabaikan misalnya. Maka mungkin kita terlintas dalam hati kita, oh Masya Allah ya, saya selalu tahajud. Atau bahkan dia itu kalau enggak tahajud, dia takut malu sama teman-temannya. Makanya dia paksakan diri untuk tahajud. Berarti tahajudnya untuk siapa? Teman-temannya. Bukan untuk Allah. Yang semacam ini adalah syirkul asghar. Syirik yang kecil. Jadi enggak ada faedahnya, enggak ada pahalanya. Nah, maka salat-salat yang semacam ini kenapa kok bisa dimasuki dengan riya? Karena tampak, bisa diketahui oleh teman-temannya. Tapi kalau niat, enggak ada yang tahu niat. Enggak ada yang bisa menjangkau niat. Orang itu niat atau tidak, enggak ada tandanya di anggota zahirnya. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mar'i khairum min amalihi. Kadang-kadang niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Jadi jangan biarkan waktu kita berlalu kecuali kita telah berniat dengan niat yang baik. Kemudian kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, malam itu adalah panjang, jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Dan siang itu sangatlah terang, maka jangan engkau keruhkan dengan maksiatmu atau dosa-dosamu. Jadi malam itu panjang. Karena malam itu kan separuh hari. Satu hari itu terdiri pada malam dan siang. Nah, jadi satu malam itu setengah hari. Satu siang itu juga setengah hari. Sedangkan malam itu berapanya hari? Ya tergantung harinya. Ya kan? Kalau harinya itu 12 jam berarti malamnya. Siangnya 12 jam berarti malamnya 12 jam. Nah, yang penting tidak akan lebih daripada 24 jam. Jadi setiap hari itu berlalu, malam-malam itu, siang-siang itu mempunyai nama sendiri, enggak bakal berubah dan tidak akan tergantikan seumur hidupmu, bahkan seumur hidup dunia ini. Hari ini hari apa? Hari Selasa. Selasa yang hari ini tidak akan mungkin terjadi lagi. Enggak zaman Nabi Adam, enggak zaman Nabi Musa, enggak zaman Nabi Ibrahim, enggak juga di zaman hari kiamat nanti. Enggak bakal terjadi lagi. Nah, jadi kalau kita tahu semacam itu, alangkah ruginya kalau kita tidak menggunakannya. Ini kesempatan kita. Milik siapa? Milik kita. Dan milik semua orang hidup. Semua orang hidup memiliki hari Selasa ini. Nah, maka hari Selasa ini adalah kesempatan kita. Bahkan modal kita yang utama untuk satu hari ini modal utama kita, hari Selasa ini. Hari Selasa kalau kita isi dengan kemaksiatan, maka akan berubah menjadi sebuah kotak. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus, kotaknya itu hitam-hitam misalnya. Na'udzubillah. Tapi kalau diisi dengan cahaya, maka tetap akan terus begitu. Disimpan Allah Ta'ala dalam keadaan kotak yang berisi dengan cahaya. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus adalah hari yang mulia bagi orang itu. Jadi semua ada catatannya. Dan tidak akan mungkin tergantikan, berubah, ataupun posisinya itu bergeser, itu enggak mungkin. Nah, oleh karena itu, gunakan waktu-waktu kita. Gal, wayam bagi an yaktani masyuyu, wayastafidu minhum, walaysa kullu ma fata yudrak. Kama gala ustaduna syekhul islam fi masyakhatihi, kam min syaihin kabirin adrakatuhu wa mastakhbartuhu. Dan hendaknya kalian gunakan kenikmatan mempunyai guru-guru. Dan hendaknya orang itu benar-benar mengambil kesempatan dan faedah sebanyak-banyaknya dari mereka. Walaysa kullu ma fata, karena bukan semua yang sudah tidak ada itu dapat diulang kembali. Kama qala ustazuna Syekhul Islam fi masyakhatihi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam guru-gurunya, kam min syaikhin kabirin, berapa banyak seorang guru yang sangat besar, sangat agung. Adraktuhu, yang aku menemuinya atau mengalaminya, wa ma astahbartuhu, tapi aku tidak pernah belajar darinya atau tidak pernah meminta penjelasan atau ilmu darinya. Nah, jadi guru itu, setiap guru itu beda karakternya, beda keberkahannya, beda rahmatnya, beda doanya, beda kemanfaatannya, beda segala-galanya. Semua guru itu mempunyai fun tersendiri. Yang guru ini ada fun tersendiri atau faktor sendiri, yang lainnya tidak ada. Tapi yang lainnya itu ada fun tersendiri yang tidak dimiliki oleh guru yang pertama. Nah, maka kita ini memerlukan kepada semua fun, semua fak, dan semua ilmu. Nah, oleh karenanya ambil ilmu itu dari orang-orangnya, dari mereka yang menggelutinya. Dan kita hormati semuanya, kita muliakan semuanya. Karena guru itu bagaikan orang tua, dan tidak mungkin kita itu akan membalas jasa-jasanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, nah, beliau katakan, ana abdu man allamani walau harfan wahidan, aku ini adalah hamba bagi siapa yang mengajariku walaupun satu haraf. Jadi satu haraf itu digambarkan seperti apa? Seperti ini loh. Ada orang baca huruf hijaiyah, alif, ba, sa, jim. Nah, tegur sama dia, salah, bukan alif, ba, sa, tapi alif, ba, ta. Satu haraf diajarkan. Satu haraf diajarkan. Yang menegur seperti itu berarti guru kita, dan kita tidak mungkin membalas jasanya. Dan sebagai balasannya, kita bahkan berhak untuk menjadi seorang hamba baginya. Apalagi lebih daripada itu. Yang tadinya kita menjadi orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, kemudian kita dekat kepada Allah Ta'ala. Yang tadinya kita orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang tadinya kita tidak mengerti, kemudian kita mengerti. Yang tadinya kita tidak bisa membaca kitab gundul, sekarang kita bisa baca kitab gundul misalnya. Nah, ini semuanya itu adalah sebuah jasa daripada guru-guru yang tidak mungkin terbalaskan. Oleh karenanya, kalau kita menggunakan kesempatan dengan adanya guru, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan kesempatannya, seperti sekarang ini, berapa banyak guru yang ada di pondok ini, setiap kali akhir pelajarannya selalu dia katakan, ha, ada yang mau tanya? Diem semua. Gak ada yang mau tanya gitu. Nah, ini kan berarti gak menggunakan kesempatan adanya guru. Begitu pulang ke rumah sudah selesai dia belajarnya, baru kebingungan, ini bingung, baru dia mau telepon. Nah, jadi susah. Padahal waktu di pondok itu dikasih kesempatan, karena rahmatnya guru-guru tersebut dikasih kesempatan bagi murid-muridnya atau bertanya, tapi tidak mau bertanya. Begitu dia jauh, baru dia mau bertanya. Nah, itulah manusia, ketika tampak kenikmatan itu banyak, mudah didapatkan, maka kenikmatan itu biasanya diabaikan dan tidak diberikan nilai yang tinggi di dalam hatinya. Tapi ketika sudah nikmat itu enggak ada, barulah dia itu akan merasa nikmat itu adalah suatu nikmat yang telah hilang. Jadi permisalannya seperti apa? Seperti kalau kita itu sehat. Kita kan sehat semua sekarang, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan itu terus berkesinambungan. Sehat jasmani, sehat rohani. Kita sehat kan? Nah, tapi tahukah kamu dengan nikmat sehat itu? Enggak tahu. Kamu tidak mensyukurinya. Buktinya kalau kita enggak tahu apa, kita enggak mensyukurinya. Enggak ada gitu ya, Allah alhamdulillah, aku sehat ya, aku sehat alhamdulillah gitu. Gerakan badanku masih bisa digerakkan alhamdulillah. Semua sel-sel yang ada di dalam badan kita semuanya bergerak seperti yang difungsikan. Kemudian urat-uratku semuanya itu pada tempatnya sesuai dengan fungsinya, enggak ada yang salah urat, sakit akhirnya. Enggak ada yang kejepit, sakit jadinya. Nah, itu kan kalau kejepit satu, padahal urat yang ada di dalam badan kita ratusan, bahkan ribuan urat. Gimana kira-kira? Nah, itu kan semua yang membutuhkan pada syukur. Nah, tapi kenapa kita tidak mensyukurinya? Karena kita tidak merasa itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kalau kalian itu menghitung berapa nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, kapan kita mengetahuinya? Kalau ingin mengetahuinya dan selalu ingin mendeteksinya, caranya adalah cari ke tempat orang yang tidak mempunyainya atau kurang sempurna mempunyainya. Gimana caranya? Pergi ke kamar sehat tuh. Kamar sakit? Kamar sehat atau kamar sakit? Isolasi. Ah, isolasi. Ya, ruang isolasi gitu ya. Nah, pakai isolasi itu dah. Nah, paham? Jadi, ruang isolasi itu kamu lihat sana. Ada yang muntah-muntah. Ada yang gak bisa makan. Ada yang gak bisa tidur. Ada yang pusing melulu. Ada yang pegang giginya sakit. Ada yang pegang perutnya dilep. Ada yang macam-macam itu lihat tuh. Kenapa dia dilep? Kita enggak. Kenapa dia sakit gigi? Kita enggak. Kenapa dia itu sampai pusing? Kita enggak. Bukan jawabannya, iya karena dia itu olahraga, karena dia itu begini. Enggak, semuanya itu jawabannya karena Allah yang berkehendak. Obat itu tidak menyembuhkan kalau Allah enggak berkehendak. Olahraga itu tidak akan menyehatkan kalau Allah enggak berkehendak. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Faham? Itu keimanan yang sempurna. Ketika kita minum obat, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan melalui obat itu. Bahkan dikatakan oleh para ahli medis bahwasanya keyakinan, keimanan bahwasanya dokter itu bisa menyembuhkan itu adalah 70% sebagai upaya penyembuhan. Jadi kalau kamu enggak percaya sama suatu dokter, dokternya itu seperti profesor, profesor dokternya sudah tingkatannya itu profesor. Tapi kelihatannya kalau ngelihat orangnya itu enggak meyakinkan. Kayak orang penjual sayur misalnya. Misalnya. Begitu kamu lihat, ah, aku enggak yakin deh sama dokternya. Walaupun profesor, walaupun pinter, enggak bakal sembuh. Kenapa? Enggak yakin. Jadi 70% itu yang menyembuhkan itu justru keyakinan kita. Nah, oleh karena itu, maka ulama mengatakan laisa hunaka syai'un au khuslatun khairun min husnid dhanni billah wa husnid dhanni bi ibadillah wa laisa hunaka khuslatun syarrun min su'id dhann billah wa su'id dhann bi ibadillah. Tidak ada satupun yang lebih baik daripada husnud dhann dengan Allah dan husnud dhann kepada hamba-hamba Allah, enggak ada yang lebih baik. Kita yakin Allah Ta'ala akan menyembuhkan kita. Kita yakin Allah Ta'ala akan membuka hati kita. Kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan kita ilmu laduni. Kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan kita ilmu yang manfaat dengan kita belajar di sini misalnya. Nah, kalau kita yakin semacam itu, maka Allah akan memberikan. Karena Allah Ta'ala itu malu kalau seumpama sudah diyakini semacam itu kemudian tidak dilaksanakan. Nah, makanya kan husnudzon itu adalah sebuah amaliyah golbiyah yang sangat menguntungkan, lebih baik daripada amaliyah dohiriyah, lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada sodakoh, lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan semua amaliyah-amaliyah ibadiah itu tergantung kepada niat dan husnudzon gitu loh. Nah, fahim? Nah, jadi husnudzon sebagaimana dikatakan oleh Habib Haddad, wa husnudzon ni lazim fahuwa hilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula layli wa nahari gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jadi yang namanya husnudzon itu lazim, wajib bagiku. Bahwa anisi wa halifi, dia itu adalah teman dudukku yang menyenangkan, dia itu adalah sekutuku, dia itu adalah yang selalu menemaniku. Faham? Tula layli wa nahari, siap siang malam selalu dia akan menemani aku. Itu Allah Haddad. Makanya beliau itu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, husnudzon. Nah, kenapa? Yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Bukan ustaz itu. Bukan wali itu. Bukan orang soleh itu. Tapi yang memberikan itu adalah Allah. Nah, oleh karena kita husnudzon aja. Wa taqid fi kulli mar'in talqahu al-khidira wa kulla laylatin tamurruha laylatal Gadari. Dan yakinlah setiap orang yang ketemui itu adalah Nabi Khidir. Dan yakinlah setiap malam yang kau lampaui itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita yakin seperti itu namanya husnudzon. Nah, jadi Al-Habibullah Al-Idrus Al-Akbar beliau mengatakan, ma khaba man ahsanadzon wa in akhta wa ma asaba man asa'adhon wa in wa ma asaba wa ma hadda man asa'adhon wa in asab. Jadi orang yang husnudzon tidak akan rugi walaupun salah. Ternyata benar memang, ngerti enggak? Orang itu orang jelek, tapi dia itu husnudzon, ini orang baik. Paham? Enggak bakal rugi. Nah, karena apa yang memberikan itu pada hakikatnya siapa? Allah. Yang memberikan kebaikan, yang menjadikan orang itu berbuat baik, beretikat baik, paham? Berakhlak yang baik, itu semuanya Allah. Yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Tindakan maupun ucapan yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Gitu. Nah, tapi sebaliknya, orang yang su'udzon itu tidak akan beruntung. Walaupun dia itu benar, su'udzonnya itu, walaupun enggak beruntung. Nah, jadi kaidahnya itu adalah kalau kita itu telah menduga sesuatu dan dugaan itu kita baik dengan husnudzon, maka Allah itu malu untuk tidak menerapkannya itu malu. Ngerti enggak? Kita itu diyakini orang kaya yang ingin memberikan sesuatu. Enggak tahunya enggak memberikan sesuatu, dia merasa malu. Allah itu adalah maha kaya. Allah itu adalah maha penyayang dan maha pengasih. Oleh karenanya husnudzon terus. Setiap orang kita ketemu, husnudzon. Ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Semuanya orang baik. Makanya kan beruntung orang yang merasa dirinya itu adalah orang yang paling jelek di muka bumi itu beruntung. Kenapa? Dia merasa husnudzon kepada semua orang. Kalau sudah husnudzon kepada semua orang, berarti hidupnya, waktunya, bulannya, tahunnya, seumur hidupnya, semuanya beruntung. Nah, semoga kita semua termasuk yang beruntung. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang meninggalkan dunia kelak dalam keadaan beruntung, mendapatkan amal yang baik yang banyak, mendapatkan jaringan pahala yang banyak, mendapatkan jaringan ridho Allah yang banyak, mendapatkan sebab-sebab untuk bersanding dengan Nabi Muhammad yang banyak, mendapatkan surga di samping Nabi Muhammad SAW yang banyak. Dan semoga kita semuanya termasuk yang menjadi sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya penyambung lidah, tapi peraga daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa kunyatin saliha wa ala mana wa sallahu salih wa nuri sahabat ila masyaihina. Wa khususnya Sayyidul Walid Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Fatihah.